rahimahullahu ta'ala, waqad la yatabiqu ad-dhamiru ma'nan. Selain pembahasan yang telah lewat, bahwasanya dhamir gaib itu memiliki marji' yang ya'udu ilaih, yang hukum asalnya sabiqan al-dhamir lafzan wa rutbatan. Juga yang kedua, marji' yang kembalinya kepadanya dhamir itu harus hukum asalnya mutabiqan lahu lafzan wa ma'nan, sesuai dengan dhamir secara lafaz dan secara makna. Namun kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qad la yutabiqu ad-dhamiru ma'nan, kadang marji' kembalinya dhamir tidak cocok, tidak sesuai secara makna. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfah. فالضمير يعود على الإنسان ثم جعلناه, kemudian kami jadikan, hu di sini kembali kepada al-insan. Kalau secara makna tidak sesuai, atau tidak cocok. Karena yang dijadikan nutfah itu bukan manusia, tetapi kembali yang dhamir kepada insan itu bi'tibar lafadz, hanya dari sisi lafadz. Lianna al-maj'ula nutfatan laysa al-insanul awwal, karena yang dijadikan nutfah itu bukanlah insan yang pertama disebut dalam ayat. Ya. Wa laqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Tentu nutfah itu bukanlah terbuat dari manusia yang disebutkan pada awal ayat. Ini hanya dikembalikan kepada dhamir bi'tibar lafaz, tidak bi'tibar makna. Sebagaimana hadis yang masyhur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menerangkan tentang bagaimana marahil diciptakan manusia. Inna ahadakum yajma'u halquhu fi batni ummihi nutfatan. Nutfah itu adalah awal pembentukan manusia. Bukan dari jasad manusia menjadi nutfah. Sekali lagi, summa ja'alnahu, di sini kembali kepada insan tapi bi'tibar lafaz. Ya, li'annal maj'ul nutfatan, karena yang dijadikan sebagai nutfah itu bukanlah insan yang disebutkan dalam awal ayat. Qala wa idza kana al marji' salihan lil mufrad wal jam'i jaza 'audu dhamir 'alaihi bi hadihima. Apabila marji' kembalinya dhamir itu bisa untuk mufrad dan jamak, maka boleh dhamir kembali kepada salah satu di antara keduanya. Misal seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yudhilu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Ya, di sini disebut dengan qad ahsanallahu lahu dengan mufrad. Kalau bukan dalam ayat, saya ulangi, kalau bukan dalam ayat, bisa juga lahum, Karena man di sini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, itu bisa berarti seorang, bisa banyak. Ya, tapi di sini dalam ayat ini disebutkan dengan bentuk mufrad. Lahu, qad ahsanallahu lahu rizqa. Karena bisa, ya, mufrad bisa jama. Qala kata beliau rahimahullah, wal aslu ittihadu marji'id domair idha ta'addadat. Hukum asalnya, kembalinya domir itu kepada sesuatu yang sama. Hukum asalnya, kembalinya domir-domir yang banyak itu kepada satu marja, satu tempat kembali, satu isim yang sama, satu marja yang sama, jika domirnya banyak. Seperti, Allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsaini aw adna fa huwa ila abdihi ma awha. Ya, allamahu, pada allama ada dhamir mustatir. Fastawa wa huwa dhamir huwa. Thumma dana, dana di sini ada fil madhi, ada dhamir mustatir. Tadalla juga ada dhamir mustatir. Fakana qaba, kana qaba, ini semua ada dhamir-dhamir ya yang banyak. Di setiap ayat ada dhamir, dan dhamir-dhamir dalam ayat ini kembali kepada satu. Kata beliau, padamair rafi fi hadil ayat, domir-domir rafa pada ayat ini ta'udu ila syadidil kuwa, kembalinya kepada syadidil kuwa, kepada satu, yaitu syadidil kuwa wahuwa Jibril alaihissalam. Ya, ini ayat terkait dengan masalah Jibril alaihissalam. Ya, yang ada pada dhamiratin fastawa wa huwa, dhamir fa huwa, thumma dana, fatadalla, semua ini ada dhamirnya, dhamir rafa' mustatir, dan kembalinya kepada Jibril alaihissalam, semuanya kembali kepada Jibril alaihissalam. Hukum asalnya, ketika ada dhamir yang banyak dalam satu kalimat, maka dhamir-dhamir tersebut itu kembali kepada satu marja, seperti ayat ini. Berikutnya, wal aslu audu dhamir ala aqrabi madhkurin. Hukum asalnya, dhamir itu adalah kembali kepada isim yang terdekat yang disebutkan. Ketika dalam satu kalimat ada dhamir, maka kembalinya dhamir itu kepada isim yang terdekat yang boleh disebutkan. Nah, misalnya Zaidun lahu sayyaratun wa Amrun lahu sayyarah wa sayyaratuhu. Ya, Zaid lahu sayyarah wa Amrun lahu sayyarah wa sayyaratuhu. Hunya ini dhamir kembali ke mana? Kita katakan hukum asal kepada yang terdekat, yaitu kepada Amr, karena Amr yang paling dekat disebutkan. Itu hukum asalnya. Zaid lahu kitab wa Muhammad lahu kitab wa kitabuhu. Hu ini kembali kepada Muhammad, karena Muhammad yang baru disebutkan. Itu hukum asalnya. Al-aslu audu dhamir ala qarabi madhkurin. Itu hukum asalnya. Qala illa fil mutadayyifaini fayaudu ala mudhaf, kecuali pada isim yang diidhafahkan, mudhaf mudhaf ilaih. Kalau mudhaf mudhaf ilaih, maka ya dhamir itu kembali kepada mudhafnya. Li'annahul mutahaddatsa, saya ulangi, li'annahul mutahaddatsu anhu, karena dia yang sedang diceritakan. Iya. Gulamu, saya ulangi. Gulamu Zaidin faqirun. Wa huwa dhu 'iyalin. Gulamu Zaidin faqir. Wa huwa gulamu Zaidin faqir. Huwa dhamir. Dhamir kembali ke mana? Tadi hukum asalnya dhamir kembali kepada yang terdekat, berarti Zaid. Namun kita katakan ini tidak. Ini keluar dari hukum asal. Kenapa? Karena gulamu Zaidin ini mudhaf-mudhaf ilaih. Kalau mudhaf-mudhaf ilaih, maka dhamir itu kembali kepada mudhafnya. Kita katakan huwa ini kembali ke gulam. Gulamu Zaidin faqir. Wahuwa dhu'iyal. Huwa kembali ke gulam. Ya, tidak kembali ke Zaid. Kenapa? Karena ini mudhaf-mudhaf ilaih. Kalau mudhaf-mudhaf ilaih, dhamir kembali kepada mudhaf. Ini yang sedang diceritakan. Karena dia sedang diceritakan. Ya, gulam Zaid itu fakir. Dan dia memiliki keluarga. Yang sedang diceritakan adalah gulamnya, bukan Zaidnya. Ini, al-aslu untuk dhamir al-aqrabi madhkurin illa fil mudhafayni. Iya, kalau pada dua isim yang diidhafahkan, fayamudu al-mudhaf li'annahu mutahaddatsu anhu. Contohnya, dalam ayat, misal awal, wa atayna Musa al-kitab wa ja'alnahu hudal liban Israil. Kami berikan kepada Musa kitab. Wa ja'alnahu, dan kami jadikan dia, hu di sini kembali ke mana? Iya. Bisa kembali kepada Musa karena dia juga mufrad mudzakkar, bisa kembali kepada kitab karena dia mufrad mudzakkar. Ya. Kita katakan ini kembalinya kepada kitab. Kenapa? Karena hukum asalnya dhamir kembali kepada aqrabi madhkurin. Misal usani, contoh kedua yang mudhaf ilaih. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ha, kemana kembalinya? Kita katakan ha kembali kepada nikmat. Kembali kepada nikmat. Karena nikmat Allah ini mudhaf ilaih. Maka hadis ini kembali kepada mudhafnya itu nikmat. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qad ya'ti 'ala hilafil asl. Iya, dan kadang datang berbeda dengan hukum asal ini di masa sabaqa. Ya, hukum asal terlewat bidalilin yadulu 'alaih, dengan dalil yang menunjukkannya. Ini masalah dhamir. Ini pembahasan tambahan dari pembahasan mungkin dhamir yang antum belajar dalam kitab Nahwu. Masalah-masalah penting. Namun Allah a'lam. Assalamualaikum.